Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim. Ar-rasul as-sadiq al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yawmiddin yawmin yamtazu fihi ashabus shimal an ashabil yamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa beriman, yang senantiasa berkeyakinan bahwa bila kita bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama kita. Oleh itu kita bersyukur kepadanya pada kesempatan yang mulia ini, kita berkumpulkannya bersama-sama di rumahnya ini dalam rangka membangun kebersamaan dengannya. Dengan adanya kita di majelis-majelis ilmu menjadikan kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena majelis ilmulah yang banyak mengingatkan kita dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyebut namanya. Oleh itu nikmat yang tiada terkira kita mau datang ke majelis seperti ini. Dan sungguh rugi, serugi-ruginya orang yang tidak datang atau merasa berat datang ke tempat yang seperti ini. Karena banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan. Yang jelas menuntut ilmu adalah salah satu dari bentuk jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu, sesungguhnya dia berjihad fi sabilillah. Dan siapa yang menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan untuk ke surga. Dan kita tentu berupaya mencari kemudahan-kemudahan untuk bisa menikmati jalan ke surga. Sekali lagi kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, semoga berkelanjutan dan senantiasa kita menikmatinya. Amin. Kemudian kita berselawat dan mengucapkan salam pula kepada nabi kita yang senantiasa menganjurkan kita untuk senantiasa akrab dengan majelis-majelis ilmu. Karena beliau mensifati majelis ilmu ini seperti warisan yang ditinggalkan oleh para nabi. Warisan yang ditinggalkan oleh nabi itu adalah ilmu. Siapa yang mengambilnya, mendapatkannya, dia sungguh mendapat bagian yang besar. Oleh itu janganlah kita sekali-kali merasa enggan, merasa segan dan tidak nyaman di majelis ilmu. Walaupun kita tidak seperti paham seperti yang lain, tetapi kita mungkin lebih ikhlas dari yang lain. Mungkin kita tidak sepakar yang lain, tetapi kita mungkin lebih banyak mengamalkan dari yang lain. Itu sudah cukup bagi kita fadilah. Atau setidaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang insya Allah mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak dapat semua, tapi kecipratan juga bahwa kita berteman dengan orang-orang yang baik insya Allah ta'ala. Selawat dan salam untuknya, untuk para istri dan keluarganya, serta para sahabat yang setia berjuang bersamanya, dan para tabi'in yang mengikutinya, dan semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, ini sudah lama sekali kita tidak bersama Imam Asy-Syafi'i. Mungkin sudah ada 4 minggu. Kita sudah rindu bertemu dengannya kembali. Cuman ada enggak yang berani mengingatkan sampai di mana kita berhenti? Ada yang ingat sampai di mana perhentian kita bersama beliau? Kalau enggak, saya ulang dari mana saja. Ada? Berarti kita ulang dari awal kitab lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, enggak apa-apa lah, enggak diulang. Ada yang mau nih? Kurang dengar. Sampai nomor 6. Apa yang nomor 6 nya? Wahakadza sunnatu Rasulillah, itu sudah dulu lagi tuh. Itu sebelumnya lagi tuh. Wahakadza sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di alinea nomor berapa? Salam memang. Jauh itu, sudah itu dari beberapa pertemuan sebelumnya itu. Tapi tidak apa lah, saya hargai juga. Terima kasih pula. Hayyakumullah. Baik. Ada yang ingat? Tidak ada rupanya. Berlah saya sendiri yang ingat. Baik. Nabi mengatakan, Imam Asy-Syafi'i, sebenarnya ini sudah kita bahas sebelumnya, kita awal mulai dari awal lagi. Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi menyebutkan an-nasikh wal mansukh alladhi yadullu al-kitab ala ba'dihi was-sunnah ala ba'dihi. Bab an-nasikh wal mansukh. Bab tentang nasikh wal mansukh. Kita sudah katakan kemarin, an-nasikh adalah hukum yang datang belakangan dengan dalil syar'i, dalil Al-Quran ataupun hadis. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dulu, yang ditukar atau diganti dengan hukum yang baru ini. Kita sudah katakan bahwa ahlu sunnati wal jamaah sudah sepakat bahwa an-nasikh wal mansukh itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Imam Syafi'i sebelumnya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang dungu dan tidak berilmu. Kenapa? Karena mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala mengganti suatu hukum dengan hukum yang lain sama dengan kita mengganti peraturan kita dengan peraturan yang lain. Setelah diuji coba ternyata salah. Allah Maha Suci dari kesalahan. Tetapi Allah ingin membuat kita berproses. Membuat kita berproses karena Allah SWT sayang sama kita. Dulu dihalalkannya mut'ah, sekarang lebih halal lagi. Sekarang tidak lagi. Dulu orang pergi berperang lama-lama, ya sekarang kita dengan istri berlama tidak perlu lagi. Kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan, bagi yang tidak cukup satu boleh? Boleh? 4, oh, langsung 4 ya, tidak lah, tidak ada, pergi 2 dulu. Tidak cukup 1, 2 dulu pak, jangan 4. Iya, uji coba dulu. Ini langsung 4 nanti. Iya. Menjaga dua aja itu bukan main susahnya, apalagi langsung empat. Ini bapak langsung empat katanya. Tidak cukup dua, baru tiga. Tiga baru empat. Tidak cukup juga, ini berlebihan. Insya Allah cukup itu pada umumnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, tidak cukup juga empat. Berdoalah ada jihad supaya ada hamba. Hamba sahaya. Cina nampaknya. Makanya orang takut kata-kata jihad. Nanti mau dihapus katanya. Sekarang kan belum, masih kita bila boleh kita pakai-pakai. Katanya mau dihapus dari kurikulum nanti. Masuk pesantren juga tidak boleh membahas masalah jihad. Itulah jahatnya orang ini. Ya, orang yang tidak boleh baca jihad itu orang jahat. Tapi tidak apa-apa. Jangan takut. Sekarang mereka yang presiden, besok kita. Kita ganti itu aturan. Siap? Ya, kita ganti nanti, tidak masalah. Biarin aja lah. Orang nak berbuat jahat terhadap aturan syariat kita ini, buatlah, tidak apa-apa. Kita supaya kita paham bahwa mereka sebenarnya ingin mendiskreditkan kita yang mayoritas ini. Ya, mendiskreditkan kita yang mayoritas, tidak apa-apa. Sabar ya. Jangan gelisah, jangan resah, jangan galau. Insya Allah mereka akan membuat makar, dan Allah membuat makar. Allah sebab baik yang membuat makar. Tak perlu takut kaum muslimin. Tak perlu takut. Paling dua periode. Periode ketiga kita yang tak yakin, tak apa-apa. Baik. Bukan saya, antum pun boleh. Antum pun boleh, bukan saya. Tak mesti saya. Artinya umat Islam. Tapi kalau tidak ada yang maju, kita nanti yang kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa pula sampai di situ kajinya? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merubah itu bukan karena dia lemah, tapi dia mempertimbangkan lemahnya kita. Mempertimbangkan lemahnya kita. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala demikian rahmat kepada kita. Tetapi ketika kita menganalogikan, mengkiaskan, menyamakan Allah dengan makhluknya, kalau dirubah-rubah berarti Allah enggak tahu sebelumnya, disinilah letaknya terjadi enggak logis, enggak rasional bila adanya nasikh dan mansukh. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, karena dia paham, dia bilang orang yang mengingkari nasikh dan mansukh itu orang yang memang enggak paham sebenarnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan ahli sunnah enggak ada yang mengingkarinya kecuali Abu Muslim al-Asfahani. Dan selebihnya seluruh imam kaum muslimin mengatakan adanya nasikh dan mansukh. Adapun orang-orang Mu'tazilah, orang Mu'tazilah memang suka ngacau terus. Suka ngacau terus gitu. Dia enggak paham, dikiranya orang lain enggak ngerti. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi an-nasikh wal mansukh yang sebagiannya diambil dalilnya dari Alkitab Al-Quran, dan sebagiannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, mimma naqala ba'du man sami'tu minhu min ahli al-ilmi. Di antara yang dinukil oleh sebagian ulama yang saya belajar kepada mereka, أن الله أنزل فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس. Ini kan sudah kemarin ini kan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban, menurunkan suatu kewajiban dalam salat sebelum turunnya kewajiban salat lima waktu. Faqala, artinya Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kewajiban salat sebelum diturunnya atau sebelum diambilnya perintah salat lima waktu. Faqala, Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah qiyamul lailah, artinya solatlah di waktu malam kecuali sedikit, artinya sebagian besar dari waktu malam itu, nisfahu awin qusminhu qalila, setengah malam atau kurang dari setengah malam, auzid alaihi, atau tambahkan dikit, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan benar-benar tartil. Tartil itu adalah yaitu membaca dengan memberikan setiap huruf itu haknya, yaitu mengeluarkan huruf itu sesuai dengan makharij dan sifat-sifatnya dengan membaguskan suara, tidak tergesa-gesa. Itu namanya tartil. Alhamdulillah di masjid kita ada program imam kita Ustaz Zulfikar, program tahsin Al-Qur'an. Ini harus diikuti supaya bacaan kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang perintah Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, zayyinul qur'ana bi aswatikum, bacalah Al-Qur'an dengan indahnya suara kalian. Jika semakin bagus suaranya, semakin enak kita dengarkan. Apalagi sebagian saudara kita diberikan suara yang masya Allah seperti serulingnya Daud. Serulingnya Nabi itu istilah ya, bukan Nabi Daud pakai seruling, tidak. Yang salah paham pula ya. Berarti Nabi Daud pakai seruling, enggak. Maksudnya suaranya indah sekali sehingga diumpamakan seperti suara seruling. Nanti habis ini bikin seruling bapak-bapak ambil, bukan. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, karena Nabi Daud alaihissalam bila dia membaca Zabur itu, dia membaca sampai burung pun singgah dibuatnya. Macam bulu perindu. Ya. Ya, burung-burung itu singgah. Apalagi orang gitu, apalagi orang. Saking indahnya suara beliau. Jadi dibuatlah tamsil, siapa yang suaranya indah, utiya mizmaran min mazamiri ali Daud, diberikan seruling seperti seruling keluarga Nabi Daud. Maksudnya suara yang indah. Orang selalu mengibaratkan suara indah itu dengan seruling, sampai disebut dengan buluh perindu. Nah, betul enggak? Buluh perindu tahu. Nah. Auzid waratil Al-Qur'an tartil. Tsumma nusikha hadza fi surati minhu. Kemudian ini dinasakh dalam surat itu langsung. Faqala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili. Sesungguhnya Rabbmu hai Muhammad mengetahui engkau berdiri qiyamul lail kurang dari 2/3 malam. Wa nisfahu atau setengahnya, atau wa thulutsahu atau sepertiganya. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka, dan sebagian atau sekelompok dari orang-orang yang beriman bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah lah yang mengatur malam dan siang. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum, Allah Maha mengetahui kalian tidak akan bisa mengiranya semuanya. Fataba alaikum, maka Allah Maha memberi taubat kepada kalian. Ya, tidak mesti pas sepertiga, tidak mesti pas sepersetengah gitu ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah kalian baca dari Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda, Allah mengetahui di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard, yang lain musafir di atas permukaan bumi. Yabtaghuna min fadlillah, dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan golongan yang lain ada pula yang berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah apa yang mudah dari Allah. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Dalam surat Al-Muzammil ayat 1-4. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, walamma dzakara Allah ba'da amrihi bi qiyamil laili nisfihi illa qalilan aw liyaziyadatin alayh, faqala adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, fakhaffafa faqala alima an sayakunu minkum marda qara'a ila faqra'u ma tayassara min. Tatkala Allah menyebutkan setelah dia memerintahkan qiyamul lail, setengah malam kecuali kurang sedikit atau lebih sedikit, faqala, Allah berfirman, adna min thulutsayil lail, lebih sedikit dari atau kurang dari 2/3 malam, setengahnya, wa thulutsahu, 1/3, dan orang-orang bersamamu, sampai dia fakhaffafa, lalu Allah meringankannya. Faqala, lalu dia berfirman, alima an sayakunu minkum marda, Allah ma tahu ada di antara kalian yang akan ditimpa penyakit, orang yang sakit. Qara'a ila fir, dia membaca sama firman Allah, faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah dari Al-Quran yang mudah kalian baca, artinya tidak mesti sampai tamat. Qala Syafi'i, ini komentar Imam Syafi'i berkata, fakana bayyinan fi kitabillah, maka jelaslah dalam kitab Allah naskhu qiyamil laili, yaitu dinasakhnya kewajiban qiyamul lail, wa nisfi, dan setengahnya, wan nuqsan minan nisfi wa ziyadati alaihi, dan kurang dari setengah atau lebih dari setengah dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah. Artinya tidak ditentukan lagi berapa, setengah, 1/3, atau lebih atau kurang, tidak masalah. Berarti dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah Al-Quran yang mudah kalian baca. Artinya tidak mesti 1/3 malam, tidak mesti 1/2 malam atau 2/3 malam, lebih atau kurang sesuai dengan kesanggupan kalian. Nah, fahtamala, kalau pertama kan ditentukan setengah, 1/3 dan seterusnya ya, atau lebih kurang sedikit. Ini tidak ditentukan. Berapapun kalian mau mudah, berarti dinasakh hukum pertama dengan hukum yang kedua. Fahtamala qaulullahi faqra'u ma tayassara min, maka firman Allah Subhanahu wa taala, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, mengandung dua makna. Ahaduhuma ay yakuna fardan thabita, li'annahu uzila bi fardun ghairuhu. Yang pertama adalah membaca atau qiyamul lail sesuai dengan kesanggupan, berapa yang mudah dibaca di Al-Qur'an itu adalah suatu fardu yang sabit, yang sudah tetap. Li'annahu uzila bihi fardun ghairuh, karena dengan kewajiban ini dihilangkan kewajiban yang sebelumnya. Hilangkan kewajiban yang sebelumnya, ini makna yang pertama. Wal akharu ay yakuna fardan mansukhan uzila bi ghairihi au uzila bihi ghairuhu kama uzila bi ghairuhu. Dan makna kedua mungkin saja maknanya adalah ini justru yang mansukh. Baqra'u ma tayassara minhu. Uzila bi ghairihi, yang dihilangkan kewajibannya dengan dalil yang lain. Kama uzila bihi ghairuhu, sebagaimana dihilangkan dengannya kewajiban yang lain. Wa dzalika liqaulillahi, yang demikian itu berdasarkan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam, fatahajjad, maka bangunlah bertahajjud, nafilatan, sebagai amalan sunat. Tadi kan wajibnya, berarti apa namanya, firman Allah faqra'u ma tayassara minhu mengandung dua kemungkinan makna. Makna pertama, dia menjadi kewajiban baru menggantikan kewajiban yang sebelumnya. Dan makna yang kedua, kemungkinan dia adalah kewajiban yang mansukh pula, berarti terjadi dua kali nasakh. Dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah sebagian malam itu hendaklah kamu bertahajud sebagai amalan tambahan. Nafilah itu tambahan. Laka, untuk kamu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke derajat yang terpuji. Maqaman mahmuda. Maqaman mahmudan ini ditafsirkan oleh Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa yang dimaksud adalah asy-syafa'atul kubra, yaitu syafaat yang besar yang Allah berikan dan karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat seluruh nabi dan rasul termasuk ulul azmi minar rusul angkat tangan dan tidak mampu memberikannya, bahkan untuk minta saja tidak berani. Untuk minta saja tidak berani karena dia paham, mereka paham bahwa itu bukan bagian mereka, tapi itu adalah bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nanti ada bagian orang, jangan diminta pula ya. Ya, bagian orang jangan diminta, bagian kita aja diminta. Kalau perlu bagian kita juga tidak perlu deh. Hah? Ya kalau perlu bagian kita juga jangan terlalu getol sekali memintanya. Sindir-sindirlah gitu ya. Jangan terlalu vulgar gitu. Ini kan enggak sebentar-bentar nelpon, Pak, sudah, Pak, sudah apa sudah. Iya, pandailah. Ya? Pandai caranya itu. Misalnya, Pak, kapan kita makan bersamanya? Itu main ini apa? Mengisyaratkan kalau sudah keluar gaji berarti bisa makan bersama ini enggak? Ala qaluji kan. Itu terlalu vulgar. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Jadi para Nabi alaihi salatu wasallam diangkat Allah ke maqam mahmud, yakni tafsirnya adalah asy-syafa'ah yaumul qiyamah. Fahtamala qawluhu, maka firman Allah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, di antara malam itu apa, di sebagian malam itu hendaklah kamu bertahajud sebagai tambahan bagimu, ayyatahajjada bighairi alladhi furida alaihi. Ada pula kemungkinan bahwa yang diperintahkan kepada Nabi ini adalah salat tahajud yang diwajibkan selain yang diwajibkan sebelumnya. Berarti tambahan lagi ya. Mimma tayassara minhu, yang sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupan. Ini adalah dua kemungkinan makna yang intinya baik makna yang pertama tetap juga menasakh maupun yang kedua tetap juga terjadi nasakh. Intinya kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan, afwan, Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih ingin menyebutkan kepada kita bahwasanya nasikh dan mansukh itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Dan Allah Maha Hikmah dalam menentukan apa yang Dia tentukan. Jadi jangan kita protes mudah pula sama Allah Subhanahu wa taala. Qul atu'allimunallaha dinakum. Katakanlah, apa kalian ingin mengajar Allah pula tentang agamanya? Agama kamu ini. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan sekali-kali mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Kalau ini yang terjadi, maka akan banyak dari wahyu Allah itu tidak kita terima secara zahirnya. Bahkan mohon maaf, tidak jarang pula ada orang-orang yang berilmu mengatakan kalau beriman dengan zahir-zahir ayat Al-Qur'an dan hadis membuat orang kafir, katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau beriman dengan zahirnya Al-Qur'an dan hadis membuat orang kafir. Auzubillah az-zahir Qur'an. Kenapa? Karena mereka selalu menganalogikan, mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, sifat Allah dengan sifat makhluk, sehingga susah mereka untuk menerima zahir-zahir ayat Al-Qur'an dan zahir-zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya karena itu menyamakan. Seperti orang yang bertawassul kan itu tuh. Menyamakan meminta kepada Allah dengan meminta kepada pejabat. Akhirnya dia membolehkan bertawassul kepada makhluk yang tidak memiliki apa-apa sama sekali. Yang lucunya, yang tawassulnya pada yang mati pula, pada yang hidup. Kalau kiasnya kan bagus juga, ke pejabat yang hidup kan tidak apa-apa ya. Kiasnya tidak benar juga ya. Misalnya nak ke bupati, kita bertawassul dengan asistennya ya, atau pejabat-pejabat eselon 2 dan 3-nya supaya bupati menyetujui. Kan masih hidup orangnya. Ini enggak, kita minta pada Allah ke yang mati pula yang bayarannya. Jelas, Bang. Jadi minta ke yang mati gitu. Harusnya kalau kiasnya ke yang hidup juga seharusnya ya. Jadi tawasul juga misalnya pergi kepada syekh yang masih hidup, syekh tolong doakan saya. Itu enggak ada masalah. Ini tawasulnya kepada yang sudah dah mati, entah masuk neraka entah surga, kita enggak tahu. Mudah-mudahan masuk surga ya. Tapi kita enggak tahu dia enggak memiliki apa-apa lagi. Ini yang kias yang tidak benar itu, kias ma'al farik. Orang hidup dikiaskan ke yang yang mati dikiaskan yang hidup. Hukum hidup dengan hukum mati sama. Hukum hidup dengan hukum mati sama. Hukum hidup bebas, hukum mati ditembak ya atau dipancung gitu. Enggak sama, tuan-tuan. Oleh sebab itu kaum muslim muslimat kita harus pandai dalam berilmu ini, bahwa Allah punya bab khusus, makhluk punya bab khusus, jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur maka enggak tahu rasanya. Enggak tahu rasanya. Dalam manis ada asinnya, asin ada pahitnya. Nano-nano jadinya. Makanya akidah kita enggak lurus jadinya, enggak jelas. Nano. Akidahnya nano. Nano sekali dengan Mu'tazilah, sekali dengan Murji'ah, sekali Asy'ariyah, sekali Maturidiyah, sekali Qullabiyah, sekali Syiah pula. Kenapa? Karena enggak istiqamah. Karena ada celah bahwa Nabi SAW belum menjelaskan secara tuntas. Ini penyakit yang umum melanda para penuntut ilmu di kalangan kaum muslimin pada hari ini di banyak dunia Islam. Mereka beranjak dari menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini babnya bab akidah, nanti tanya sama Ustaz Buya ya. Bab akidah ini, tapi saya ingin mengisyaratkan ke situ. Baik, kaum muslimin. Qala fa kana al-wajib. Nah, di saat ayat faqra'u ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Ini kan ada dua kemungkinan tadi. Itu adalah kewajiban baru yang sabit, atau ini juga dinasakh dengan kewajiban yang lain. Maka kata Imam Syafi'i, fakana al-wajibu talab al-istidlal bis sunnati ala ahadil ma'nayaini. Karena kita tidak bisa memutuskan mana yang lebih kuat di antara dua kemungkinan makna tadi, maka Imam Syafi'i mengatakan wajib kita mencari petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Ini mantapnya Imam Syafi'i, dicari dulu Al-Quran, ternyata tidak selesai juga pemahaman Al-Quran, ditanyakan kepada Nabi SAW. Berarti ternyata kaum muslimin, Al-Quran ini kita mungkin baca terjemahnya tapi belum tentu paham artinya, paham, tetapi makna yang terselip di dalamnya kita enggak paham. Maka perlu bertanya, tanyakan ke ayat lain, enggak jumpa juga, tanyakan kepada hadisnya Nabi SAW. Ini sistematis sekali Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Makanya dulu saya enggak khawatir juga bahwa kitab risalah ini tinggi bahasanya, enggak masalah kita perendah bahasanya. Masih ingat ya, Al-Quran ini lebih tinggi bahasanya. Kalau dilarang membaca kitab ar-risalah di depan orang awam, berarti baca Al-Quran di depan orang awam lebih pantas dilarang. Ini menafsirkannya salah Pak. Banyak kita orang yang salah ini. Tapi kalau menafsirkan ini salah, enggak masalah ya. Ya. Jadi lebih tinggi bahasa Al-Quran dari bahasa kitab ar-risalah. Kalau alasannya sulit memahami ar-risalah, barangkali lebih sulit memahami Al-Quran. Dan risiko salah menafsirkan Al-Quran lebih besar daripada risiko salah menafsirkan kitab ar-risalah. Oleh sebab itu kita percaya aja. Apalagi Imam Syafi'i ini orangnya bahasanya sistematis, walaupun bahasanya tinggi dari sisi gramatikanya, dari sisi balaghahnya memang tidak biasa dipakai orang ini. Mohon maaf kalau dosen, misalnya ada dosen pakai bahasa Imam Syafi'i ngajar, itu saya yakin dari 90 mahasiswa 89 tidak paham. Yang satu cuma paham, siapa? Saya ya. Tidak. Ya. Jadi level profesional tidak paham. Jangan ke Imam Syafi'i, saya ngajar di kelas internasional di UIN Suska itu, katanya kelas internasional, kata mereka bahasa saya itu tak bisa dipahami. Padahal bahasanya masih bahasa ala modern ini. ini ikut Doro di Medan kawan katanya. Yang paling sulit bahasanya Ustaz Dasman katanya. Entah enggak tahu juga. Karena saya sudah berupaya bahasanya bahasa agak bahasa pasar dikit, bahasa gerger gitu, tapi enggak juga katanya. Ya. Itu belum bahasa Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Fa kana al-wajib, beliau mengatakan maka wajib talab al-istidlal bis-sunnah, yaitu mengambil dalil dari sunnah ala ahadil ma'naya ini, menentukan mana dari di antara dua makna itu yang dimaksud. Wajadna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala alla wajib min as-salati illa al-khams. Maka kita dapatkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam tidak ada lagi salat yang wajib kecuali salat lima waktu. Berarti makna yang kedua yang ditarjih berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya kewajiban qiyamul lail dulu sudah dinasakh lagi dengan kewajiban baru yaitu salat lima waktu. Jelas ya? Kan jelas ciri alurnya ini, taim. Fasirna ila annal wajib al-khams. Dengan demikian kita kembali kepada pendapat bahwa yang wajib itu hanyalah salat lima waktu. Wa anna ma siwaha min wajibin min salatin qablaha mansukhun biha. Bahwa dan bahwasanya salat apapun yang sebelumnya wajib dinasakh dengan kewajiban salat lima waktu ini. Ya, jelas? Berarti ada nasakh apa enggak? Ada? Ada nasakh. Baik. Istidlalan biqaulillahi ta'ala fatahajjad bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah kamu sebagai tambahan. Kalau tambahan berarti tidak wajib. Ibaratnya kan ini bonus atau overtime. Overtime apa namanya lagi? Apa namanya? Bekerja di nambah waktu. Lembur. Lembur. Lembur kan tidak wajib ya? Kalau diwajibkan harus bayar lagi kan? Iya, cuman di kita bayarnya dikit gitu. Kita bayarnya dikit. Baik, karena Menteri Keuangannya kikir nampaknya. Dia buat standarisasi biaya umum itu kecil-kecil. Iya, untuk lembur 6.500 satu jam. Siapa yang semangat lembur? Coba lembur itu 650.000 baru orang sedang. Ini enggak. Di PMK itu saya tengok itu 6.500 paling tinggi 10.000. Untuk dekan aja deh lembur itu 10.000 satu jam. Mana mau orang ya dekannya? Walaupun digaji lembur enggak usah digaji, yang penting lembur aja lah. Enggak perlu pakai gaji. Tapi tak apa kebijakan wallahu alam. Pokoknya asal kita nanti yang pegang kita tambah. Hah? Iya, Pak. Kalau kita yang pegang apa salahnya nambah? Tapi kan belum tentu, jangan marah dulu, Pak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu kita sudah habis. Dan intinya bahwasanya pada awalnya diwajibkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam salat malam dengan ketentuan waktunya. Setelah itu datang lagi kewajiban diringankan dengan tanpa ditentukan berapa lama waktunya. Setelah itu digantikan dengan kewajiban salat lima waktu. Nah, ini yang menunjukkan dalam bab bahwa sebagian nasakh itu dalam Al-Qur'an dan sebagiannya diambil dalilnya dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan demikian jelaslah bahwa sesungguhnya natijah akhirnya adalah setelah dinasakh dan dinasakh, tinggal yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin adalah salat lima waktu dalam sehari semalam. Dan ingat bahwa salat ini adalah yang sebaik-baik amalan yang paling dicintai Allah. Nah, kalau tuan-tuan berkata cinta kepada Allah, maka laksanakanlah yang dicintainya ini sesuai dengan yang dicintainya. Kalau enggak namanya cinta monyet, wah, cinta palsu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya dan semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.